Allah. Masih pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu terkait sujud sahwi, di mana Rasulullah salat kemudian diingatkan bahwa beliau telah lupa dalam sholatnya, maka beliau pun sujud sahwi selesai salam. Hadis menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa lupa pada dirinya, dan itu Rasulullah sebutkan ansa kamatan saum, aku lupa seperti kalian juga lupa, manusiawi. Hanya saja para ulama pertegas bahwa itu tidak dalam perkara syariat. Artinya yang Allah perintah kepada beliau untuk beliau sampaikan, pasti beliau sampaikan, yang Allah wajibkan untuk beliau ajarkan pada umatnya, pasti beliau ajarkan. Dalam hal itu tidak ada satupun yang beliau lupa, sehingga tidak ada syariat yang terlupakan di mana belum tersampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang dikehendaki di dalam hadis sesuatu yang itu kembalinya kepada pribadi beliau. Kayaknya manusia sedang menjalankan sholat terjadi kelupaan di situ. Nah, hadis juga mengajarkan kepada kita wajibnya makmum mengingatkan imamnya jika salah, karena Rasul sebutkan faida nasitu fadzakiruni, kalau aku lupa maka ingatkan. Dan itu perintah dari Rasul, ingatkan. Dan ini tertuju kepada semua makmum. Maka jika mereka mendapati imamnya melakukan kesalahan, mereka harus mengingatkan si imam dari kesalahannya. Kemudian Hafidz bawakan wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadithi Abdullah ibn Ja'far marfu'a man syakka fi salatihi falyasjud sajdatain ba'dama yusallim, wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Barang siapa yang ragu dalam sholatnya, maka hendaklah dia sujud dua kali setelah dia salam. Hadis disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ini dan juga hadis Ibnu Mas'ud yang sebelumnya menjelaskan kepada kita bahwa orang hendaknya mengambil mana yang rojek dalam ingatan dia. Ketika ada keraguan, mana yang kuat rojek dalam dugaan atau ingatan dia, itu yang dia ambil. Dan ini termasuk dari taisir syariah. Bagaimana syariat mempermudah untuk umatnya. Kenapa? Karena namanya manusia, terkadang sesuatu yang yakin sulit untuk dia dapati. Bahkan bisa dikatakan mungkin. Tetapi yang memungkinkan bagi dia yang diistilahkan ghalabatud dhon, dugaan besar, dugaan kuat. Yakin 100% tidak, tetapi besar dugaan kuat dalam dugaan dia, itu yang rojek bahwa dia kalau terkait sholat misalnya baru 3 rakaat, kalau dia sudah 4 rakaat, mana yang kuat dalam dugaannya. Tentunya itu dengan korina qorain, dengan penguat-penguat yang ada, dia berusaha ingat-ingat. Walhasil kuat dalam dugaannya, walaupun belum sampai tingkat yakin bahwa dia telah sholat 4 rakaat, ya sudah, berarti dia 4 rakaat. Begitu seterusnya. Dan ini dari rahmat Allah kepada hambanya. Allah jadikan ghalabatul dhon boleh dipakai dalam perkara-perkara ibadah, dijadikan sandaran dan pijakan menentukan ibadah kita. Fuqaha, para fuqaha, di antara mereka, dan banyak dari mereka ini yang mengamalkan ini. Ini orang boleh dan hendaknya berhukum berdasarkan ghalabatul dhon, mana yang kuat dalam dugaannya. Dugaan kuat, nggak sampai yakin, tetapi besar sangkaan, dugaan yang ada pada dirinya. Boleh. Sebagian lain dari fuqaha sama sekali mengatakan nggak boleh. Dalam perkara ibadah harus yakin. Kalau nggak yakin, ya sudah, yang terkecil itu yang dia ambil. Artinya kalau orang ragu seperti telah lalu, apa dia sudah berada di rakaat keempat ataukah masih rakaat ketiga, ya jadikan itu rakaat ketiga, karena itu pasti yang diragukan adalah rakaat keempat, sehingga dia harus menambah satu rakaat. Begitu pula dalam tawaf dan yang lainnya. Itu dalam ibadah. Namun mereka ini yang seperti ini, lain sikapnya kalau itu dalam bab tohal, masalah bersuci, masalah najis, masalah istinja, bersuci setelah buang air. Mereka katakan kalau itu cukup dan boleh digunakan Walau betul bon, dugaan kuat, nggak perlu yakin. Misalnya kalau itu istinja, hukum asalnya kan, ya maaf, kalau itu BAB di sekitar tempat keluarnya kan banyak sisa-sisa kotoran, itu hukum asalnya. Ketika kamu istinja, kamu cebok, kamu siram, kamu bersihkan, selesai, kata fuqaha cukup ghalbatudzon, bagaimana kuat atau besar dalam dugaanmu itu telah bersih, cukup, dan kamu wudhu, sholat, sah sholatmu. Kenapa dikatakan demikian? Karena itu gak sampai tingkatan yakin. Apa bisa yakin? Dia gak bisa melihat di tempat itu. Mungkin saja kalau perkaranya adalah kemungkinan, mungkin saja masih ada sedikit tersisa di celah-celah tempat keluarnya kotoran tersebut, ada tersisa sedikit ini itu, mungkin, dan kamu gak yakin bersih total 100%, kamu gak ngeliat kok. Lalu bagaimana hukumnya? Wala batudon, besar dugaanmu sudah bersih kan, karena kamu siram sekian kali, kamu kasih sabun mungkin, besar dugaan sudah cukup bersih. Yakin? Gak sampai. Tingkatan yakin tidak sampai. Kata fuqaha cukup, boleh. Kalau itu dalam masalah istinja, membersihkan yang najis dan semisal. Tapi dalam ibadah mereka sebutkan gak boleh. Walhasil ada perbedaan di kalangan fuqaha. Banyak dari mereka mengatakan walaupun dalam ibadah juga boleh untuk menggunakan ghalabatul dhon, dugaan kuat. Dugaanmu yang kuat yang mana? Kuat dalam dugaan saya bahwa ini sudah rakaat keempat. Ya sudah, berarti itu rakaat keempat begini. Teruskan. Sah sholatmu. Wa 'anil Mughira ibn Syu'bah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza syaka ahadukum faqama bi rak'atain fastatamma qa'iman falyamdi wa la ya'ud wa liyasjud sajdatain fa in lam yastatim qa'iman falyajlis wa la sahwa 'alaihi. Dari Mughirah bin Syu'bah Rasulullah berkata, kalau kalian ragu dengan sholat kemudian berdiri pada dua rakaat, ini ke rakaat ketiga, fastatamma qa'iman, sampai dia berdiri sempurna, maka jangan dia kembali duduk. Ketika ingat tuh tadi belum tasyahud misalnya, dia turun lagi duduk tasyahud, jangan. Selama dia telah berdiri sempurna, ya lanjutkan sholatnya. Nanti Rasul sebutkan hendaklah dia sujud dua kali. Tetapi kalau dia belum berdiri sempurna, kadalah dia duduk, baru dia mengangkat lututnya atau baru mau angkat punggungnya, belum berdiri tegak, ingat belum tasawuf, maka dia duduk. Boleh, selama belum berdiri sempurna. Dan kalau dia kembali duduk, maka tidak ada sujud sahwi baginya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruqutni, dan lafaz apa beliau Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Hadis Mughirah bin Syu'bah ini tentang kapan sujud sahwi itu gugur. Tidak harus dilakukan oleh orang. Ada dua kondisi yang Rasul jelaskan dalam hadis ini. Yang pertama, kalau orang itu telah berdiri sempurna, tegak Allah Akbar, maka kalau seperti itu hendaknya dia terus melanjutkan sholatnya, nggak perlu dia kembali dulu. Nanti di akhir sholat dia sujud sahwi. Karena kejadiannya kekurangan, ada yang dia tinggalkan dalam sholatnya, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Dan ini umum, artinya umum, baik orang itu sudah masuk kepada bacaan Fatihah atau belum. Yang penting dia sudah berdiri tegak. Karena bisa saja dia ingat sebelum baca Fatihah, berdiri Allahu Akbar, belum baca Bismillah, ingat kalau belum tahiyat awal dulu. Atau kondisi kedua setelah dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, ingat belum tahiyat awal. Ini maupun itu sama, selama dia sudah tegak berdiri tidak perlu untuk kembali dulu. Dikatakan demikian karena sebagian dari fuqaha menyebutkan beda hukumnya. Kata mereka, kalau belum baca Fatihah di rakaat ketiga, maka makruh untuk dia kembali duduk. Tapi kalau sudah baca Fatihah, haram untuk dia kembali duduk. Pembedaan semacam ini gak ada dalilnya, gak benar. Karena Rasul tidak membuat perincian. Yang Rasul sebutkan, kamu berdiri tegak, sudah berdiri sempurna. Di situ yang membuat hukum berlaku. Sama diri tegak kamu baca Fatihah maupun belum membaca Al-Fatihah. Kenapa demikian? Tidak boleh turun ketika ingat, karena dia telah memasuki rukun. Kurang ayat ketiga berdiri. Sementara tasyahud awal, tahiyat pertama itu kewajiban dan bukan rukun. Maka tidaklah benar rukun ditinggalkan demi membenahi atau mengejarkan yang wajib. Karena tingkatan rukun lebih tinggi dan lebih penting dari yang wajib dalam sholat. Kondisi kedua, itu pertama tadi. Sebelum orang berdiri tegak, maka Rasul katakan hendaklah dia duduk kembali dan melanjutkan sholatnya. Tasyahud selesai dan dia seterusnya dilanjutkan. Kemudian Nabi katakan wala sahwa alaihi, tidak ada sujud sahwi baginya, yang ini gak wajib. Dan dia gak sampai berdiri, gak sampai meninggalkan kewajiban tahiyat. Disebutkan demikian pada kondisi kedua ini karena dia baru sedang berpindah mau memasuki rukun yang baru, yaitu berdiri atau tidak, sedang berjalan. Istilahnya itu intikal, perpindahan dari posisi duduk ke posisi berdiri. Dia sedang di posisi di perpindahan ini. Sementara perpindahan itu bukan rukun di dalam sholat dan bukan sesuatu yang tertuju atau amalan utama di dalam sholat. Dia perantara saja, karena intinya rukunnya sujud di situ, rukuk, berdiri. Adapun dari posisi sujud ke berdiri, ini kan inti perpindahan dan itu bukan rukun. Makanya ketika itu terjadi seperti posisi kedua, kondisi kedua tidak berpengaruh karena tidak ada rukun baru. Dia belum memasuki rukun yang baru dalam sholatnya. Makanya Rasul pun menggugurkan sujud sahwi bagi orangnya. Demikian hadis Mughirah bin Syu'bah. Mengajarkan kepada kita bahwa ada kondisi ada di mana lupa pada seseorang, tetapi itu tidak mewajibkan dia untuk sujud sahwi. Ketika dia ingat, itu pun fuqaha, karena mereka sebutkan hadis dhaif, ada kelemahan dalam riwayat Mughirah ini, mereka sebutkan kalau orang berdiri dari tasyahud awal dan belum tegak dalam berdirinya, belum sempurna, maka kewajiban dia untuk kembali duduk tasyahud dan sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Padahal hadis mengatakan tidak perlu sujud sahwi. Bukan katakan tetap sujud sahwi. Kenapa? Kata mereka, karena dia telah melakukan tambahan dalam sholat dan bukan tempatnya. Karena tempatnya kan semestinya nggak ada itu berdiri. Semestinya kamu dari sujud kedua, di rakaat kedua duduk tahiyat. Itu kan berdiri, walaupun belum sempurna berdirinya, kata mereka. Lagi ada tambahan dalam sholatnya. Yang namanya tambahan ini yang kemudian mengharuskan orang untuk sujud sahwi. Tetapi kata mereka, kalau orangnya belum dikatakan, perhatikan definisi fuqaha, belum dikatakan meninggalkan duduk, artinya orang yang melihat masih mengatakan orang ini dalam posisi duduk. Maka kalau seperti ini tidak wajib sujud sahwi baginya, karena tidak ada penambahan. Jadi mereka fuqaha lebih merinci. Kesimpulannya gini, fuqaha gampangnya, kalau yang dilakukan sudah berdiri tetapi belum sempurna, dalam artinya juga orang sudah Allah sudah mengangkat pahanya, lututnya, tentunya tempat duduknya, punggungnya, walaupun belum sampai tegak begini, sudah berdiri, ini harus sujud sahwi kata fuqaha, karena ini tambahan. Kapan orang gak perlu sujud sahwi kata fuqaha? Kalau itu masih dalam kategori duduk, baru mau bangkit. Jadi dia duduk, mungkin dia anggap itu rokaat pertama sehingga duduk istirahat dia sebelum ke rokaat yang kedua dalam ingatan dia, padahal itu rokaat kedua yang seharusnya dia tahiyat. Dia duduk kemudian mau berdiri ke rokaat kedua dalam ingatan dia, itu sebenarnya rokaat ketiga, baru dia mau berdiri, maaf, pantatnya dia angkat. Ya, orang mau berdiri kan begini, masih dalam posisi duduk, baru mau berdiri gini, ingat loh, saya ini belum tahiyat, lutut masih nempel di tanah, maka dia duduk lagi, belum tahiyat, maka tahiyat dia. Kan sempat lupa, hampir meninggalkan tahiyat awal, tapi gak sampai. Jadi, kalau seperti ini kata fuqaha tidak harus sujud sahwi, karena nggak ada tambahan, belum menambah sesuatu. Kalau yang tadi kan sudah hampir berdiri sudah, kalau yang ini baru posisi duduk, orang tetap melihat duduk orang ini, cuman bersiap-siap mau berdiri. Al-Muhim fuqaha mau membedakan demikian. Kenapa kata mereka? Karena hadis ada kelemahan padanya untuk dikatakan tidak ada sujud sahwi kalau orang itu lupa meninggalkan tahiyat awal. Demikian hadis Mughirah bin Syu'bah disebutkan oleh Hafiz rahimahullah ta'ala. Wa an Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'ala man khalaqa al-iman sahwa. Insahal imam fa'alaihi wa'ala man khalqahu. Rawahu Tirmidzi wal Bayhaqi bi sanadin dhaif. Dari Umar Rasulullah berkata, orang yang sholat di belakang imam tidak ada sahwu, sujud sahwu tidak ada baginya, karena dia makmum. Tetapi kalau imamnya yang lupa, maka itu kewajiban imam untuk sujud sahwi dan kewajiban makmumnya yang belakang. Dilihatkan oleh Tirmidzi dan Baihaqi juga dengan sanad yang dhaif. Walaupun riwayat ini dhaif, namun usul syariah kalau dilihat dasar-dasar kaidah syariat membenarkan dan menguatkan isi kandungan hadis ini. Maka makmum jika lupa, dia tidak sujud sahwi, dan itu masuk dalam tanggungan imam. Artinya imamnya yang menjamin semua itu, cukup bagi imam, mencukupi kamu karena kamu mengikuti imam. Selama ini, selama tidak ada sholat imam yang terlewat olehnya, tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal olehnya. Karena makmum disuruh mengikuti imam dalam segala gerakannya. Maka ketika makmum mengalami kelupaan di dalam sholatnya, gugur kewajiban dia untuk sujud sahwi karena dia terus diperintah untuk mengikuti imamnya, dan itu mencukupi bagi dia. Dia mengikuti imam itu mencukupi bagi dia. Maka ada dua syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kelupaan dia sebatas kelupaan yang bisa ditambah dengan sujud sahwi, berarti dia meninggalkan yang wajib, lupa dari yang wajib dalam sholat makmumnya. Yang kedua, tidak ada sholat imam yang tertinggal olehnya. Imamnya berdiri, dia duduk, imamnya duduk, dia berdiri, sehingga terlewat posisi atau gerakan yang dilakukan imamnya olehnya. Maka ini tidak boleh. Selama dia tidak tertinggal gerakan imam, dan yang dia lupakan hanya yang wajib dalam sholatnya, maka tidak berkewajiban. Ketika itu tidak berkewajiban dia untuk sujud sahwi. Makmum. Yang dibicarakan ini adalah makmum, tidak wajib sujud sahwi. Subhanallah, kamu sebagai makmum namanya orang, jadi kelupaan, gak tersahut awal, lupa, ngeblank, gak mikir apa, tiba-tiba imamnya berdiri, Allahu Akbar, ketika baru dia ingat. Nah, posisi seperti ini, ikut imammu. Jangan kamu, aku belum tahiyat tadi, baru ingat. Kalau kamu tahiyat, tahiyat, imam sudah berdiri, kamu duduk, menyalahi imam kamu sekarang. Kamu sekarang menyalahi imam, padahal imam dijadikan untuk diikuti. Makanya ikuti imam, gak apa-apa kamu gak tahiyat awal. Wajib sujud sahwi, tidak wajib bagi kamu sujud sahwi sebagai makmum. Itu semua sudah tercover oleh imam. Keuntungan sholat di belakang imam. Tetapi jika kelupaan yang dilakukan makmum ini sesuatu yang tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi, seperti misalnya bacaan Fatihah, karena makmum juga wajib baca Fatihah dan itu rukun dalam sholatnya. Rasul katakan tidak ada sholat bagi yang tidak baca Fatihah, sia-sia sholatnya, tidak apa, dia harus baca. Cuman Allah lupa, apakah dikatakan mencukupi dia imamnya? Enggak, enggak bisa. Kenapa? Karena bacaan Fatihah rukun, tidak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Yang bisa ditambah dengan sujud sahwi itu kewajiban-kewajiban yang kamu lupakan. Fatihah bukan wajib, tetapi rukun di dalam sholat. Jika kamu lakukan, batal sholatmu, tidak sah. Maka kalau itu seandainya terjadi, dia wajib untuk mengqadha ayat. Karena saat itu gak sah sama dia rakaatnya, dia gak baca Fatihah. Gak dosa karena dia lupa, dosanya enggak. Tetapi gak sah rakaat dia karena dia gak baca Fatihah. Maka dia harus mengulangi rakaat itu, nanti setelah imamnya salam, dia bayar. Yang Allah tidak bisa ditutup hanya karena mengikuti imamnya. Begitu pula jika makmum terlewat olehnya sholat imam, dan dia tidak mengikuti imamnya, seperti tadi contoh tadi, atau setelah dia lepas dari imamnya. Misalnya kamu masuk, imam juga salam, kamu berdiri menambah satu rokaat. Di rokaat yang kamu tambah ini ada kewajiban yang kamu lupakan, kamu kerjakan. Maka dalam posisi ini kamu harus sujud sahwi. Tidak bisa kamu katakan karena tadi kan berjamaah sama imam sudah dipikul semuanya oleh Allah. Enggak, karena kamu sudah lepas sekarang dari imam, kamu tanggung sendiri sholatmu. Kalau ada kewajiban yang kamu tinggal, harus kamu tutup dengan sujud sahwi. Itu beberapa faedah yang kita insya Allah untuk paham dan mengalami semuanya.